أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله بشكر كتاب pada الله تبارك وتعالى رب العزة والجلالة yang kembali mempertemukan kita di majlis yang insya Allah kita berharap Allah tabaraka wa ta'ala mencurahkan kepada kita rahmat dan nikmatnya, dan kita berharap Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepada kita ridhonya. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing langkah seluruh manusia ke jalan yang paling diridhoi dan paling dicintai Allah tabaraka wa ta'ala. Ikhwani wa akhawati fid din, dan para pemirsa dimanapun antum berada, rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan kebersamaan kita bersama kitab Sahih Muslim, bersama hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim di dalam kitab beliau rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Dan pada malam ini kita memasuki babu ithbatil qisasi fil asnani wa ma fi ma'na. Babu ithbatil qisasi fil asnani wa ma fi ma'na. Bab menetapkan qisas pada gigi, qisas pada gigi, wa ma fi ma'na, dan apa-apa yang ada pada maknanya. Qisas adalah membalas perbuatan dengan perbuatan yang sama, dan bahasan kita sekarang adalah ketetapan qisas pada gigi. Maksud gigi adalah manakala seseorang i'tada ala seseorang, berbuat zalim kepada seseorang lalu melakukan pemukulan yang membuat gigi seseorang copot, maka bisa dilakukan qisas, di mana orang yang dizolimi kemudian mengadu kepada waliul amr, kepada mahkamah, syariah, mahkamah-mahkamah agama, kemudian mahkamah agama melakukan proses kejadian. Kalau memang terbukti itu adalah penzaliman, maka berhak orang yang dizalimi menuntut agar kemudian gigi orang yang menzalimi pun dicopot dari tempatnya, dilakukan kepadanya seperti yang dia lakukan kepada orang yang dizalimi. Wa ma fi ma'na, dan apa-apa yang ada pada maknanya, yaitu yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, qisas fil atraf, melakukan qisas pada hal-hal yang bukan nyawa, pada jari jemari, pada tulang, pada gigi, pada telinga, luka. Nah, kalau seseorang melukai seseorang dengan cara yang zalim, orang dilukai bisa menuntut qisas dengan syarat lukanya bisa seimbang. Luka yang diberikan kepada orang yang dizalimi bisa seimbang diberikan kepada orang yang menzalimi. Namun manakala luka tersebut tidak mungkin bisa dipastikan bahwa tidak bisa seimbang, maka tidak boleh dilakukan qisas luka yang sama. Dan ini sudah kita bahas pada pertemuan kita sebelumnya. Kita baca hadisnya. Berkata Imam Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi rahimahullahu rahmatan wasi'ah, haddathana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala haddathana Affan ibnu Muslim qala haddathana Hammad qala akhbarana Thabit an Anas عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنسانا bahwasanya saudari Rubayy Um Harithah radhiyallahu anha wa ardaha jarahat insanan, melukai seorang manusia. Fakhtasamu ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka mengangkat perkara mereka, mengangkat permasalahan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qisasa al-qisas, qisas qisas. Faqalat Ummur Rubayy, maka berkata Ummur Rubayy, ibu daripada Rubayy radhiyallahu anha wa ardhaha. Rubayy nama perempuan, bukan nama laki-laki. Faqalat, berkata Ummur Rubayy, ibu daripada Ar-Rubayy, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayuqtassu min fulanah, apakah dilakukan qisas kepada fulanah? Wallahi la yuqtassu minha, demi Allah tidak akan dilakukan qisas kepadanya. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, ya Umar Rubayy, wahai ibu Rubayy, al-qisasu kitabullah, qisas itu adalah kitabullah, ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala, sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah dan diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kitab di sini maknanya sesuatu yang ditetapkan, sesuatu yang diwajibkan. Qalat, berkata Ummu Rubayy, la wallahi la yuqtassu minha abadan, tidak demi Allah tidak akan dikisos darinya selama-lamanya. Qal, berkata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu perawi hadis, fama zalat hatta qabilud diyah, dan senantiasa Ummur Rubayy bersumpah bahwa tidak akan terjadi kisos sampai mereka mau menerima diyah, sampai orang yang dizolimi mau menerima diyah. Artinya tidak jadi minta qisas, namun dikembalikan kepada diyah, denda yang harus dibayar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min ibadillahi man law aqsama 'ala Allahi la abarrah. Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah adanya orang-orang yang kalau bersumpah atas nama Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan tunaikan sumpahnya itu. Maka Allah akan tunaikan sumpahnya tersebut. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, hadis ini kasus yang terjadi di mana ada penzaliman yang terjadi sehingga orang yang dizalimi giginya copot. Sehingga yang dizalimi giginya copot, dan itu ada pada riwayat-riwayat yang lainnya. Ada pada riwayat-riwayat yang lainnya. Sehingga Imam Muslim membawakan hadis ini dalam bab al-qisas fil asnan, bahwa di dalam riwayat lain disebutkan bahwa penzaliman yang terjadi pada ukhtur Rubayyah, saudari daripada Rubayyah kepada seseorang yang tidak disebutkan namanya, wanita juga, yang mengakibatkan giginya copot. Yang mengakibatkan apa? Copot pada gigi seseorang yang dizalimi. Dan orang tersebut mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim di tengah perkara mereka. Oleh karena itu, Imam Muslim membawakan hadis ini dalam babu itsbatil qisas fil asnan. Bab penetapan qisas pada gigi. Walaupun di dalam riwayat yang sedang kita baca, yang sudah kita baca tadi, tidak ada keterangan tentang bahwa kejadiannya ada pada gigi. Akan tetapi riwayat-riwayat lain menunjukkan bahwasanya kasus ini terjadi pada gigi, di mana yang dizalimi menuntut kepada Nabi SAW agar gigi saudari Rubayyah itu pun dicopot. Dan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam mengiyakan, menyetujui setelah mendengarkan kasus, setelah mendengarkan cerita terbukti terjadi penzaliman yang thabata fihil qisas, yang bisa ditetapkan di dalamnya qisas. Maka Rasulullah SAW mengatakan al-qisas al-qisas. Ini kita akan lakukan qisas, kita akan lakukan qisas. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menerapkan hukum qisas pada kasus penzaliman yang mengakibatkan gigi seseorang copot. Dan ini dia bahasan yang pernah kita bahas sebelum ini, bahwa qisas tidak hanya berlaku pada nyawa. Qisas juga berlaku pada sesuatu selain nyawa, dan sudah kita bacakan ayatnya pada pertemuan kita yang lalu, terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 45, bahwa Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an ayat surah Al-Maidah ayat 45, wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal 'ayna bil 'ayni wal anfa bil anfi wal udhuna wal udhuna bil udhuni was sinna bis sinni wal juruha qisas. Sudah kami tetapkan atas mereka, kami wajibkan atas mereka di dalamnya an-nafsa bin-nafs, bahasanya jiwa dibalas dengan jiwa, nyawa dibalas dengan nyawa, qisas. Namun tidak hanya itu, wal aina bil ain, mata dibalas dengan mata, qisas pada mata, dilakukan qisas pada mata, wal anfa bil anf, dan hidung dengan hidung, manakala terjadi penzaliman kepada hidung sehingga copot hidung seseorang, hilang hidung seseorang, maka bisa dilakukan qisas. Wal udhuna bil udhun, telinga dengan telinga, was sinna bis sin, gigi dengan gigi, wal juruha qisas, dan pada luka-luka juga ada di dalamnya qisas. Dan ini yang disebut dengan qisas fil atraf, qisas selain pada nyawa, dengan syarat bisanya terjadi taswiyah, musawah, sama rata antara yang terzolimi di dalam qisas, sama bisa sama untuk dilakukan kepada yang menzolimi. Manakala yang copot adalah gigi, maka hal yang sama bisa dilakukan pada gigi orang yang menzolimi, karena berapa gigi yang dicopotnya, dengan dipukul dengan alat keras misalnya, dipukul dengan senjata, dipukul dengan batu dan semacamnya, copot gigi orang 2 atau 3 disebabkan kasus itu. Maka boleh jadi hakim bisa memberikan hukuman yang setimpal dengan mencopot 2 atau 3 gigi daripada orang yang menzolimi. Maka di sini bisa terjadi keadilan. Naam. Nabi mengatakan al-qisas al-qisas. Qisas, qisas. Kita lakukan qisas, lakukan qisas. Menunjukkan bahwasanya Nabi SAW mengakui dan Nabi SAW akan menerapkan qisas. Dan ini menunjukkan bahwasanya berlaku hukum qisas pada gigi, dan sebelumnya di dalam kitabullah yang azza wajal sudah kita bacakan ayatnya. Namun umur Rubayyah, ibu daripada Rubayyah, bersumpah dengan nama Allah itu tidak akan terjadi. Dengan mengatakan wallahi la yuqtasu minha, demi Allah dia tidak akan dikisos. Perkataan umur Rubayyah bukanlah membantah hukum qisas. Bukanlah apa? Membantah hukum qisas. Karena membantah hukum qisas yang sudah diterapkan di dalam Al-Quran, apalagi Nabi SAW sudah mengatakan al-qisas, al-qisas, bukanlah sifat para sahabat. Ridwanullahi alaihim ajma'in. Akan tetapi ada sebuah hal yang terjadi, yaitu Ummu Rubaiyah bersumpah atas nama Allah akan tidak akan terwujudnya qisas itu. Bukan membantah hukum qisas. Garis bawahi bahwa ini bukan membantah hukum qisas, bukan tidak menyetujui hukum qisas, namun dia penuh keyakinan bahwa hukum qisas tidak akan terjadi. Kata Imam Muslim, kata Imam Nawawi di dalam syarah Sahih Muslim, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, yakinnya yang sangat tinggi bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala akan menolong anaknya, dan melepaskannya daripada qisas tersebut. Jadi menunjukkan tingkat keyakinannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah, bahwa qisas itu tidak akan terjadi. Jadi ini bukan bantahan kepada hukum qisas. Membantah hukum qisas tidak boleh. Hal yang telah diterapkan oleh Al-Quran, oleh Allah di dalam Al-Quran, hal yang diterapkan oleh Nabi SAW tidak boleh dibantah. Dan ini bukan sifatnya sahabat, bukan sifat para sahabat Nabi SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun beliau sangat yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan keringanan kepada putrinya, bahwa itu tidak akan terjadi. Atau kemungkinan kedua, kemungkinan kedua bahwa Ummu Rubaiyah yakin betul bahwa dengan meminta kepada keluarga yang terzolimi, mereka mau memaafkan untuk tidak dikisos. Intinya ada keyakinan yang kuat dari ibu dari pelaku yang akan dikisas, bahwa itu tidak akan terjadi. Sehingga beliau bersumpah dengan nama Allah, wallahi la yuqtasu minha. Dan ini yang disebut dengan bersumpah atas nama Allah subhanahu wa ta'ala untuk sebuah kejadian. Bersumpah atas nama Allah tabaraka wa ta'ala untuk sebuah kejadian. Hal yang kalau di kita jarang terjadi. Kalimat-kalimat yang seperti ini. Ya, seseorang bersumpah atas nama Allah untuk menyatakan sebuah perkara yang mana perkara itu belum terjadi. Namun dia bersumpah atas nama Allah bahwa dia yakinnya akan terjadi seperti ini. Maka yang perlu digarisbawahi bahwa Ummu Rubaiyah tidaklah membantah hukum qisas. Tidaklah, tidak menyetujui atau ingkar dengan hukum qisas, akan tetapi keyakinan yang sangat kuat bahwa qisas itu tidak akan terwujud. Qisas tidak akan terwujud. Nabi pertama mengingatkan, subhanallah, hukum qisas sudah ada dan Nabi SAW akan menetapkan hukum qisas, namun Ummu Rubaiyah mengatakan wallahi la yuqtasu minha. Kata Nabi SAW, subhanallah. Kalimat subhanallah diucapkan untuk ta'ajub akan sebuah perkara. Disunnahkan seseorang untuk ta'ajub kepada sebuah perkara untuk mengucapkan subhanallah. Ta'ajub Nabi SAW dan mengatakan, ya Ummu Rubaiyah, ya Ummu Rubaiyah, wahai ibunya Rubaiyah, al-qisasu kitabullah. Qisas adalah sebuah kewajiban yang telah diwajibkan Allah tabaraka wa ta'ala. Nabi kembali mengingatkan bahwa ini sudah ketentuan di dalam kitabullah ya azza wa jalla. Akan tapi Ummu Rubaiyah kembali bersumpah atas nama Allah, qalat la wallahi la yuqtasu minha abada. La, tidak demi Allah tidak akan terjadi qisas kepadanya untuk selama-lamanya. Berkata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, akhirnya orang yang dizolimi, pihak yang dizolimi pun merelakan untuk tidak terjadi qisas. Merelakan dan memaafkan, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah akan menerapkan qisas, namun akhirnya yang dizolimi, yang memiliki perkara, memberikan maafnya untuk tidak dilakukan qisas. Dan ini seperti yang tadi kita katakan bahwa Ummu Rubaiyah memiliki keyakinan yang sangat kuat bahwa itu tidak akan terjadi pada anaknya, pada putrinya. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, inna min ibadillahi, sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah, man lau aqsama 'alallahi la abarrah. Ada di antara mereka orang-orang kalau menyatakan sebuah perkara kemudian dia bersumpah atas nama Allah, abarrah, Allah akan menunaikan untuknya sumpahnya itu. Bahwa sesuatu kalau dia katakan kemudian dia pakai nama Allah dengan sumpahnya, di antara hamba-hamba Allah ada orang-orang yang Allah cintai yang kalau dia mengatakan sesuatu perkara kemudian dia sebut nama Allah dengan sumpah atas nama Allah, Allah akan melaksanakan apa yang dia nyatakan di dalam sumpahnya atas nama Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Ini di antara hamba-hamba Allah dan hanya Allah yang tahu siapa di antara hamba-hambanya yang ia akan tunaikan perkataan-perkataannya yang kalau dia bersumpah atas nama Allah untuk sebuah perkara. Kita tidak tahu, dan ini menunjukkan hal yang spesial, hal yang kemuliaan bagi seseorang yang kalau bersumpah atas nama Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, maka Allah tabaraka wa ta'ala akan menunaikan atau mewujudkan sumpahnya tersebut. Seperti Ummu Rubaiyah bersumpah atas nama Allah untuk tidak terjadinya qisas. Padahal Nabi SAW sudah mengatakan al-qisas, al-qisas. Laksanakan qisas, laksanakan qisas. Namun Ummu Rubaiyah memiliki keyakinan kuat kepada Allah tabaraka wa ta'ala bahwa Allah tidak akan mewujudkan qisas, atau dia memiliki keyakinan kuat bahwa keluarga daripada yang menuntut, yang mengadukan perkara kepada Nabi SAW akan memaafkan, sehingga dia bersumpah atas nama Allah tabaraka wa ta'ala Dan Ummu Rubai' salah satu di antara hamba-hamba Allah yang dikatakan oleh Nabi SAW, inna min ibadillah, di antara hamba-hamba Allah tabaraka wa ta'ala ada orang-orang yang kalau dia sudah bersumpah atas nama Allah, Allah kabulkan sumpahnya itu, Allah wujudkan sumpahnya. Dan ini menandakan kedekatan hamba itu dengan Allah tabaraka wa ta'ala, bagusnya hubungan, bagusnya hamba itu mendekatkan dirinya kepada Allah, dan keridhaan Allah tabaraka wa ta'ala kepada seorang hamba tersebut, sehingga kalau dia bersumpah menggunakan nama Allah tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala akan menunaikan apa yang dia nyatakan dengan sumpahnya atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan keutamaan, ini merupakan keutamaan yang hanya Allah yang tahu. Siapa di antara hamba-hambanya yang kalau dia bersumpah atas nama Allah tabaraka wa ta'ala, maka Allah akan wujudkan seperti sumpahnya. Seperti yang anak katakan tadi, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kalimat-kalimat seperti ini, sumpah atas nama Allah yang seperti ini jarang ada pada lisan kita, ya. Dimana ketika kita berhadapan dengan sesuatu lalu kita bersumpah atas nama Allah, demi Allah yang akan terjadi seperti ini, demi Allah akan seperti ini, demi Allah akan seperti ini. Ini bukan menebak hal yang gaib. Ini berbeda sekali dengan menebak perkara-perkara yang gaib. Akan tetapi ada sebuah kedekatan dengan Allah dari sebahagian hamba-hamba Allah, dan dia memberikan tawakalnya yang sangat tinggi kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dan keyakinan yang sangat tinggi kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Jadi sekali lagi bahwa ini bukanlah bahagian daripada menentang hukum yang ada pada Al-Quran, juga bukan menentang ketetapan yang ada pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah setelah kejadian yang ada bahwa ahli waris akhirnya memaafkan dan tidak menuntut hukum qisas, Nabi kemudian memuji apa yang dilakukan oleh Ummu Rubai' dengan mengatakan, inna min ibadillahi man law aqsama 'ala Allahi la abarrah. Orang yang sebagian hamba Allah ada yang kalau bersumpah atas nama Allah, maka Allah akan menunaikan sumpahnya itu. Ini menunjukkan kekhususan mereka di sisi Allah, dan sesuatu yang hal yang Allah spesialkan kepada mereka. Dan ini tentunya karena ketakwaan, ya, ibadah, taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah yang spesial. Karena Allah tabaraka wa ta'ala berjanji kepada orang-orang yang sudah Allah cintai bahwa kalau ia mohon perlindungan kepada Allah, Allah akan lindungi. Kalau ia mohon perlindungan kepada Allah, Allah akan lindungi. Dan diantaranya adalah ini, kekuatan keyakinan Ummu Rubai' bahwa Allah akan memberikan perlindungan. Di dalam hadis yang hadis Qudsi, Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, la in sa'alani la u'tiyanna wa la in ista'adza bi la u'idzanna. Kalau dia minta sesuatu kepadaku, aku akan berikan permintaannya. Dan kalau dia mohon perlindungan kepadaku dari sesuatu, maka aku akan lindungi dia. Ini kalau Allah sudah cinta kepada seseorang. Dan kecintaan Allah kepada seseorang itu karena hambanya rajin mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baik dengan ibadah-ibadah wajib, dan juga rajin mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala dengan ibadah-ibadah sunnat. Di dalam hadis ini juga terdapat faedah bahwa seandainya orang yang menuntut qisas, seandainya orang yang menuntut qisas memaafkan walaupun kasusnya sudah diangkat ke mahkamah, walaupun kasusnya sudah diangkat ke pengadilan mahkamah syar'iyyah, maka boleh dibatalkan hukum qisas. Boleh dibatalkan hukum qisas kalau dimaafkan. Baik qisasnya adalah qisas pada atraf, qisas pada tangan, pada jari jemari, pada hidung, pada gigi, luka, dan otomatis Kalau dimaafkan, maka hukumnya pindah kepada diyat. Hukumnya pindah kepada diyat, membayar diyat, dan diyat adalah diyah, diyatun jamaknya diyat, itu adalah harta yang diberikan oleh orang yang menzolimi kepada orang yang dizolimi. Harta yang diberikan oleh orang yang menzolimi kepada orang yang dizolimi. Dan ini berapanya itu dikembalikan kepada mahkamah syar'iyyah. Dikembalikan kepada mahkamah syar'iyyah. Namun di dalam ilmu yang kita ketahui dalam bahasan ini, itu tidak berlaku kepada kasus pencurian. Tidak berlaku kepada kasus pencurian. Adapun kasus pencurian, manakala dilaporkan kasus pencurian itu kepada mahkamah, namun kemudian setelah ditangkap pelakunya dan terbukti, kemudian orang yang dicuri hartanya memaafkan orang yang mencuri hartanya, maka hukum tetap ditegakkan. Hukum tetap ditegakkan. Dan ini dalam kasus pencurian, wallahu ta'ala alam, karena memang mencuri ini penyakit yang membahayakan harta manusia. Oleh karena itu, wallahu ta'ala alam, karena ini penyakit berbahaya, penyakit mengambil harta orang lain untuk dimiliki, dan penyakit ini kalau tidak diberikan hukum yang lebih berat akan merajalela, maka kalau kasusnya adalah kasus pencurian, walaupun sudah dimaafkan, tetap ditegakkan. Kejadian yang pernah di zaman Rasul kita tercinta SAW, seseorang mengadukan adanya kasus pencurian yang terjadi, namun ketika hukum akan ditegakkan, yaitu pemotongan tangan, yang hartanya dicuri kemudian memaafkan. Akan tetapi Nabi SAW tetap menjalankan hukum qisas, tetap menjalankan hukum potong tangan, afwan, hukum hudud, hukum potong tangan, karena memang khusus untuk pencurian ini, sejauh yang kita tahu bahwa sejauh ilmu yang ada pada kita, itu tetap diterapkan. Tidak berlaku maafnya orang yang hartanya diambil, itu tidak berlaku pada penghilangan hukum hudud. Maafnya orang yang diberikan oleh hartanya, yang hartanya diambil, tidak berlaku. Kalau ingin dimaafkan, maka dimaafkan dengan cara tidak diangkat ke mahkamah syariah. Kalau ingin dimaafkan, kalau kita harta kita diambil dan kita ingin memaafkan orang mengambil harta kita, itu dimaafkan dengan cara tidak diangkat ke mahkamah. Kalau sudah diangkat ke mahkamah dan kasusnya diproses dan kemudian terbukti, maka maaf di sini tidak berlaku untuk menghilangkan hukuman bagi orang yang mencuri harta. Hadis bab berikutnya, babu ma yubahu bihi damul muslim. Bab apa yang dengannya dibolehkan darah muslim. Apa yang dengannya dibolehkan darah muslim. Maksudnya apa saja yang dengannya darah seorang muslim menjadi halal untuk ditumpahkan. Berkata Imam Muslim, haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala haddatsana Hafs bin Ghiyath wa Muawiyah wa Waqi' anil A'mash an Abdullah ibn Murrah an Masruq an Abdullah radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Abdullah di sini adalah Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Karena Masruq adalah murid daripada Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu mri'in muslim, tidak halal darah seorang muslim, yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, dia bersaksi bahwasanya la ilaha illallah dan bahwasanya saya adalah rasulullah, illa bi ihda thalath, kecuali dengan salah satu di antara tiga perkara. Al-thayyibu zani, orang yang sudah berumah tangga dan berzina. Wan-nafsu bin-nafsi, nyawa dibalas dengan nyawa. Wat-tariku lidinihi al-mufariqu lil-jama'ati, dan orang yang meninggalkan agamanya dan berpisah dari jamaah. Ini hadis yang masyhur tentang apa saja yang membuat seorang muslim akhirnya darahnya halal. Apa saja yang akhirnya seorang muslim darahnya halal untuk ditumpahkan, nyawanya halal untuk dilayangkan. Kalau tidak, nyawa seorang muslim haram untuk dilayangkan, darahnya haram untuk ditumpahkan. Apa yang dengannya dibolehkan darah muslim, maksudnya ditumpahkan darahnya, dilayangkan nyawanya, dibunuh dalam bahasa kitanya. Kapan seorang muslim halal untuk dibunuh? Namun sekali lagi kita selalu ingatkan bahwa yang melakukan ini adalah pemimpin yang sah, tidak boleh dilakukan oleh individu, tidak boleh dilakukan oleh kelompok, tidak boleh dilakukan oleh sebuah organisasi masyarakat, karena kewajiban menegakkan hukum hudud adalah kewajiban yang Allah letakkan di pundak para pemimpin, bukan di pundak individu, bukan di pundak masyarakat. Kata Nabi SAW, la yahillu damu mri'in muslim, tidak halal darah seorang lelaki muslim, yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, dia bersaksi bahwasanya la ilaha illallah dan saya adalah rasulullah, illa bi ihda thalath, kecuali kalau terjadi tiga perkara. Yang pertama, kalau dia berzina padahal dia sudah berstatus memiliki istri atau memiliki suami, dan ini hukumnya adalah rajam. Ini hukumnya adalah rajam. Hadnya, hududnya adalah rajam. Dan rajam adalah dilempari dengan batu sampai meninggal dunia. Dilempar dengan batu sampai meninggal dunia. Yang kedua, an-nafsu bin-nafsi, yang berhubungan dengan kitab kita, bab kita, yaitu bab qisas. An-nafsu bin-nafsi, nyawa dibalas dengan nyawa. Ini adalah qisas yang berhubungan dengan bahasan yang sedang kita bahas, al-qisas. Manakala nyawa dilayangkan, maka orang yang melayangkan nyawa orang lain berhak juga nyawanya untuk dilayangkan. Dan ini sudah kita ulang berkali-kali di dalam bab ini, Kitabul Hudud, tentang masalah qisas. Kemudian yang ketiga, wattariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, orang yang meninggalkan agamanya, meninggalkan jamaah, maksudnya adalah murtad dari agama Islam. Orang yang sudah Islam kemudian murtad, maka pemimpin berhak untuk memanggilnya dan menyuruh dia kembali ke dalam agama Islam. Manakala dia tidak mau kembali kepada agama Islam, maka berhak pemimpin muslim untuk menumpahkan darahnya, melayangkan nyawanya. Ini tiga hal yang diizinkan pemimpin-pemimpin muslim untuk melakukan pembunuhan ya, melayangkan nyawa. Namun selagi hal ini tidak terjadi, maka darah seorang muslim haram untuk ditumpahkan. Fa in qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Di dalam hadis lain Nabi mengatakan, kalau mereka sudah mengucapkan syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna muhammadar rasulullah, asamu minni dima'ahum, mereka telah menjaga dari saya darah-darah mereka. Artinya darah mereka tidak halal untuk ditumpahkan illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak yang ada pada agama Islam. Inilah dia hak yang ada pada agama Islam. Hak yang telah ditentukan untuk pemimpin muslim untuk boleh melayangkan nyawa orang lain dari orang yang melakukan kesalahan adalah tiga. Qisas, nyawa dibalas dengan nyawa. Dan itu yang bahasan kita pada pertemuan kita, bab-bab pertemuan kita kali ini. Kemudian yang duanya adalah perzinaan yang dilakukan oleh orang yang sudah berumah tangga. Dia sudah memiliki tempat dia meletakkan syahwatnya yang hak, namun dia masih mencari tempat yang batil, maka berhak untuk dilayangkan nyawanya karena ini penyakit berbahaya juga. Kemudian yang ketiga adalah al-irtidad, orang yang murtad dari agama Islam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Secara bahasan sampai tidak cukup sampai di sini bahasan kita. Insyaallah kita lanjutkan dengan tanya jawab setelah melaksanakan salat Isya berjamaah. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله Salam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. بسم الله الرحمن الرحيم. Perkenankan kami berbagi tentang aturan memasang sutroh ketika sholat. Sutroh adalah pembatas yang digunakan ketika orang sholat. Penggunaan sutroh disyariatkan untuk orang yang sholat sendirian atau sebagai imam. Sedangkan makmum tidak perlu memasang sutroh. Sutrohnya mengikuti sutroh imam. Sholat dengan menghadap dan mendekat ke sutroh adalah satu hal yang sangat ditekankan. Bahkan sebagian ulama mewajibkannya. Berikut adalah beberapa dalil yang menegaskan bahwa memakai sutroh sangat ditekankan. Yang pertama, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusallu illa ila sutratin wa la yada' ahadan yamurru baina yadayhi." Janganlah kamu salat tanpa memasang sutroh dan jangan biarkan seorang pun yang lewat di depanmu. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Syu'aib Al-Arnaud. Yang kedua, Ibnu Mas'ud mengatakan, ada empat hal yang merupakan sikap meremehkan. Salah satunya, salat dengan tidak menghadap sutroh dan mendengar adzan namun tidak dijawab. Yang ketiga, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah melihat orang yang salat tanpa mendekat ke sutroh. Kemudian Umar memegang lehernya dan menyeret orang tersebut agar sholat mendekat ke sutroh. Yang keempat, Anas radhiyallahu anhu menceritakan, "Kunna bil Madinah, fa'idha addana al-muaddinu li sholatil maghribi, ibtadarus sawariya fayarka'una raka'atain." Kami dulu di Madinah, apabila sudah dikumandangkan adzan sholat maghrib, para sahabat berebut tiang lalu mereka sholat dua rakaat. Hadis riwayat Muslim. Perintah memasang sutroh ketika sholat ini berlaku untuk semua sholat di semua waktu dan tempat. Meskipun tidak dikhawatirkan adanya orang yang lewat di depannya, semisal sholat di lapangan, tidak ada pengecualian dalam hal ini. Benda yang boleh dijadikan sutroh adalah benda yang agak tinggi, sejengkal atau dua jengkal, sedangkan lebarnya bebas. Sehingga boleh menggunakan sutroh dengan tembok, tiang, tongkat, tas, kain, bahkan orang yang berada di depan kita. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang sutroh. Kemudian beliau menjawab, "Misla mu'akhkharatir rahl." Seperti kayu bagian belakang unta. Hadis riwayat Muslim. Orang yang sudah memasang sutroh dianjurkan untuk sholat dengan mendekat ke sutroh. Jarak kakinya dengan sutroh kurang lebih sepanjang yang cukup digunakan untuk sujud dengan sempurna. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum ila sutratin falyadnu minha, la yaqta'u asy-syaitanu alaihi shalatahu." Jika kalian sholat menghadap sutroh, maka hendaklah dia mendekati sutrohnya, sehingga setan tidak dapat memutus sholatnya. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Bagi orang yang sholat dengan menghadap sutroh, maka diwajibkan untuk menahan setiap orang yang lewat di depan sholatnya sampai batas sutroh. Jika orang yang lewat tetap maju, maka dianjurkan untuk menolaknya dengan keras. Nabi SAW bersabda, "Janganlah kamu sholat tanpa memasang sutroh, dan jangan biarkan orang yang lewat di hadapanmu. Jika dia tetap memaksa, maka tolaklah dengan keras, karena dia ditemani setan. Namun, jika ada orang yang lewat di luar batas sutroh, maka dibolehkan. Tidak boleh lewat di depan orang yang sedang sholat." Nabi SAW bersabda, "Lau ya'lamul maru baina yadayil musalli mada alaihi, lakana an yaqifa arba'ina khairan lahu min an yamurru baina yadayhi." Andaikan orang yang hendak lewat di depan orang yang sholat itu mengetahui betapa besar dosanya, niscaya dia akan lebih memilih berdiri selama 40 masa tertentu daripada dia harus lewat di depannya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini tidak menyebutkan apa yang dimaksud selama 40 itu. Namun dalam Musnad Al-Bazzar disebutkan berhenti selama 40 musim gugur, yaitu sama dengan 40 tahun. Daerah manakah yang tidak boleh dilewati? Yang pertama, jika sholatnya dengan memasang sutroh, maka yang tidak boleh dilewati adalah daerah antara tempat sholat sampai sutroh. Yang kedua, jika sholatnya tidak memasang sutroh, maka yang tidak boleh dilewati adalah daerah antara tempat sholat sampai tempat sujud. Orang yang sholat namun tidak menghadap sutroh, maka sholatnya bisa batal jika dilewati tiga hal: wanita dewasa yang sudah baligh, himar, dan anjing hitam. Nabi SAW bersabda, "Yaqta'u sholatar rajuli idza lam yakun baina yadayhi ka khiratir rahl, al-mar'atu wal himaru wal kalbul aswad." Salat seseorang menjadi putus atau batal karena dilewati wanita baligh, keledai, dan anjing hitam jika tidak punya sutroh. Hadis riwayat Ahmad. Namun, hadis ini hanyalah khusus bagi laki-laki, sehingga wanita yang sholat tanpa memasang pembatas kemudian dilewati wanita lain, maka sholatnya tetap sah. Jika yang dijadikan sutroh adalah orang yang sedang duduk atau berdiri, kemudian orang tersebut pergi, maka orang yang sholat akan kehilangan sutrohnya. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, bergerak mencari sutroh yang lain. Misalnya, dengan bergerak ke samping, ke depan, atau ke belakang. Ini dilakukan jika sutroh yang dicari tidak terlalu jauh. Contoh, Adi duduk di sebelah Budi, sedangkan Ahmad sedang sholat di belakang Adi. Tiba-tiba Adi pergi meninggalkan tempat duduknya. Maka Ahmad dianjurkan untuk bergerak ke samping dan menjadikan Budi sebagai sutroh sholatnya. Yang kedua, diam di tempat. Ini dilakukan jika sutroh yang dicari terlalu jauh. Perintah memakai sutroh hanya berlaku untuk orang yang sholat sendirian dan imam sholat jamaah. Adapun makmum tidak memiliki sutroh. Artinya, boleh lewat di depan makmum. Ibnu Abbas mengatakan, "Aku datang bersama Al-Fadl, saudaranya, dengan menunggang keledai. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Arafah sedang sholat jamaah bersama para sahabat. Lalu kami lewat di antara saf-saf sholat. Kemudian kami turun dan kami tinggalkan keledai tersebut mencari rumput. Lalu kami ikut sholat berjamaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Dan beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak menegur kami sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Kesalahan terkait dengan memakai sutroh ketika sholat. Yang pertama, bersutroh dengan garis, sajadah, atau benda-benda yang tidak memiliki ketinggian. Misalnya, buku, pulpen, kunci, dan lain-lain.

Apakah benar definisi bid'ah itu adalah segala sesuatu yang tidak ada contoh dari Nabi SAW? Naam dalam urusan agama. Naam dalam urusan agama. Nabi kita Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk mengurus agama. Rasul tidak pernah diutus untuk urusan murni dunia. Hal-hal yang berhubungan dengan murni dunia, Rasul tidak diutus untuk itu. Ada agama dan ada dunia. Dan agama jauh lebih penting daripada dunia. Di dunia kita hidup hanya berapa tahun? Berapa tahun kita hidup di alam barzakh? Berapa tahun kita hidup di akhirat? Kehidupan yang tanpa batas. Maka Rasul diutus untuk hal yang jauh lebih penting, yaitu masalah agama. Adapun urusan murni dunia, Nabi mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu daripada saya urusan dunia kalian. Nah, manakala ada amalan yang tidak pernah dicontohkan Rasul dari perkara agama. Dari perkara apa? Agama. Karena hal-hal yang baru dari perkara dunia, boleh. Kalau dinyatakan secara global seperti ini, apa saja yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW, maka akan mencakup semuanya, baik urusan agama atau urusan dunia. Hal yang berhubungan dengan syariat, hal yang berhubungan dengan masalah agama, ini yang Rasul diutus karenanya dan untuknya, dan ini jauh lebih penting daripada urusan dunia. Walaupun sebahagian daripadanya ada bersentuhan dengan urusan dunia seperti perdagangan, pemerintahan, namun yang dibahas oleh agama kita adalah masalah-masalah syariatnya. Bagaimana berdagang yang benar, apa transaksi yang boleh, apa yang tidak. Maka hal yang tidak pernah dicontohkan Rasul dari perkara agama, maka itulah yang bid'ah. Adapun urusan dunia, maka tidak ada bid'ah di sana, wallahu a'lam. Berapa jarak orang yang sholat dengan sutrahnya pada saat dia sujud? Antara dia berdiri dengan sutrahnya 3 hasta, lebih kurang. Antara dia berdiri dengan sutrahnya lebih kurang 3 hasta. Banyak ulama yang sering mengatakan menurut imam madhab, pendapat madhab begini. Kenapa ulama tidak menurut Al-Quran dan hadis dan menurut pemahaman sahabat begini? Membahas masalah agama dengan kembali kepada madhab tidak terlarang. Karena imam-imam madhab, imam ahlu sunnah. Dan mereka memiliki pendapat-pendapat beragama dengan dalil-dalil. Jadi ketika para ulama menyebutkan masalah madhab, itu bukan berarti keluar dari dalil. Bukan berarti apa? Keluar dari dalil. Manakala kita ikuti pendapat-pendapat ulama tentang masalah madhab, mereka membawakan pendapat madhab dengan dalil-dalilnya. Maka bermadhab bukanlah hal yang terlarang. Namun yang dilarang adalah, kalau sudah bertemu hadis yang sahih, berbeda dengan apa yang ada di madhab, kita ikuti madhab, kita tinggalkan hadis yang sahih. Itu yang salah. Wallahu a'lam. Bagaimana hukum sutrah bagi seorang imam sholat berjamaah? Karena ana lihat banyak masjid jarak dinding sutrah di depan imam cukup jauh. Wallahu ta'ala alam, sunnahnya adalah di depan imam juga ada sutrah. Akan tapi apakah masjid-masjid ini imam-imamnya mengerti akan sutrah atau tidak? Masalahnya adalah pada prakteknya. Wallahu a'lam, sejauh yang kita tahu bahwa ketika sholat berjamaah justru yang harus pakai sutra itu adalah imamnya, makmum malah tidak wajib pakai sutra. Mengusap wajah setelah berdoa, apakah hadisnya hasan atau dhaif? Ada yang menghasankan, ada yang mendhaifkan. Ini yang ilmu yang ada pada ana. Ulama hadis pun berbeda tentang hasan dan dhaifnya hadis tentang mengusap wajah setelah selesai berdoa. Dan sejauh ilmu yang ada pada ana, dari guru yang ana belajar dari beliau, hadisnya dhaif. Sehingga ketika hadisnya dhaif, mereka mengatakan tidak perlu mengusap wajah setelah berdoa, namun yang menghasankan mengatakan sunnah. Karena ulama juga bisa berbeda pendapat, tidak hanya di dalam masalah fikih, masalah kesohihan dan kehasanan hadis pun ada terjadi perbedaan pendapat. Namun masalah itu bukanlah masalah bid'ah. Wallahu a'lam. Apakah hukum qisas, potong tangan, rajam dan yang lainnya bisa langsung diterapkan di Indonesia? Iya, kalau pemerintahnya sudah mau menerapkan. Bisa insya Allah kalau pemerintahnya sudah mau menerapkan. Permasalahannya sekarang sudah mau mereka menerapkan atau belum. Karena kewajiban ada pada pemimpinnya. Kewajiban menerapkan ini ada pada pemimpinnya. Ketika pemimpinnya tidak menerapkan, mereka bertanggung jawab di hadapan Allah. Kewajiban untuk menerapkan syariat Allah tidak mereka terapkan. Itu biarkan tanggung jawab masing-masing di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan tidak disuruh kita untuk menerapkannya ketika pemimpin kita tidak menerapkan hukum itu. Itu yang dari berkali-kali kita sampaikan, bahwa ini tidak kewajiban individu, ini tidak kewajiban kelompok, ini tidak kewajiban organisasi, ini tidak kewajiban yayasan, ini tidak kewajiban penduduk suatu kampung, namun kewajiban pemimpin yang memimpin dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sejauh yang kita tahu, satu-satunya di permukaan bumi pemimpin yang menerapkan hukum ini hanyalah di Arab Saudi. Sejauh yang kita tahu, negeri manapun, kerajaan manapun, apalagi negara yang sifatnya adalah demokrasi seperti negeri kita, tidak menerapkannya. Tinggal satu-satunya di dunia adalah Arab Saudi. Oleh karena itu antum tahu bahwa banyak orang yang ingin nama Arab Saudi buruk. Karena Islam dalam penerapan hukum ini hanya pada Arab Saudi satu-satunya. Saya bermaksud pinjam uang pada seorang toke pengangkutan buah sawit. Pinjaman dibayar sesuai jumlah pinjaman. Dan pinjaman itu diangsur setiap selesai panen dengan jumlah sesuai kemampuan pada panen itu. tapi ongkos angkutannya dinaikkan dari 160 per kilo menjadi 170 per kilo. Kalau ini disepakati dari awal, karena dengan meminjam kemudian dinaikkan 10 rupiah, ini juga manfaat dari pinjaman. Dia tidak meminta pinjaman, tapi dia menaikkan harga, sehingga dia dapat manfaat dari meminjamkan uang. Itu juga tidak boleh, wallahu ta'ala alam. Bolehkah kita berwudu di dalam toilet yang di dalamnya terdapat kamar mandi dan tempat terdapat tempat buang air? Kalau memang kita tidak bisa, kecuali yang ada tempat itu, maka para ulama mengatakan boleh. Asal kita tidak berdiri di atas tempat buang airnya. Kita kan biasanya ada tempat toiletnya, klosetnya, dan ada yang tempat mandinya yang bukan klosetnya. Kita menghindar dari klosetnya, dari sana kita berwudu, wallahu a'lam. Ustaz, tolong berikan penjelasan tentang haramnya musik, karena ana masih belum bisa menerima jika main gitar dan yang lainnya itu haram. Mungkin jika musik metal atau dangdut ana percaya, tapi bagaimana dengan musik islami? Ini pertanyaan titipan. Susah kalau orangnya enggak ada di sini. Dibuat sini pertanyaan titipan. Yang menyatakan alat-alat musik itu haram, Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mengatakan alat-alat musik itu haram, Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana kita dengan pernyataan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Seorang hamba, seorang umat, kewajibannya adalah sami'na wa ata'na. Dan lihatlah betapa banyak orang-orang yang hanyut ke dunia musik dan kemudian hanyut ke dalam maksiat, hanyut ke dunia musik kemudian tidak peduli dengan Al-Quran, hanyut kepada dunia musik dan kemudian tidak peduli agama, tidak peduli ilmu, tidak peduli majlis ta'lim, sampai kepada titik yang lebih parah, tidak peduli sholat, musik bercampur dengan maksiat. Wa min fimah ya ta'rifun, dari hasil orang-orang yang rajin ke dunia musik, tahu kita maksudnya. Mereka meniru orang-orang kufar, dan musik dari zaman Nabi sudah ada, bukan tidak ada, dan tidak ada Nabi dan para sahabat bermain musik. Orang-orang saleh, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, tidak ada yang bermusik islami seperti yang dikatakan tadi. Hukumnya adalah haram, wallahu a'lam bishawab. Bagaimana menasihati sahabat kita yang tidak duduk di majlis ilmu lagi, padahal sebelumnya rajin dan bersedekah membantu majlis ta'lim sekolah, dan sekarang justru duduk di pengajian ustaz-ustaz yang tidak sesuai dengan sunnah? Hati Allah yang tahu. Ketika dahulunya dia rajin, ketika dahulunya dia rajin menjadi muhsinin, hati Allah yang tahu. Dan urusan hati biarkan kepada Allah yang mengaturnya. Dan jangan kita masuk dalam urusan hati. Karena kita tidak tahu hati manusia. Ketika dia rajin dulu seperti apa hatinya, kita menebaknya jadi orang yang luar biasa, tapi belum tentu di sisi Allah dia adalah orang yang luar biasa. Kita menebaknya dia adalah orang yang ikhlas, dan belum tentu di sisi Allah Allah melihat keikhlasannya. Kita berharap seperti itu. Namun segala sesuatu hanya Allah yang tahu. Dan kewajiban kita adalah diri kita. Adapun saudara-saudara kita, teman-teman kita, sahabat seperti yang ditanyakan di sini, kewajiban kita hanya menasihati, ya akhi, yang saya tahu begini, begini, begini. Kemudian dia kemudian lanjut kepada orang yang diyakininya lebih benar, lebih berilmu. Ini tidak tertutup kemungkinan. Orang-orang yang awalnya sudah berada di jalan yang benar kemudian keluar, mudah-mudahan dia kembali ke jalan yang hak, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Apakah dosa pacaran akan tetap dihisab sedangkan wanita yang pernah dipacari tersebut sudah menjadi istri yang sah? Seluruh dosa akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seluruh dosa akan diletakkan di timbangan. Yang kemudian kalau seandainya sudah dimaafkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalal, dia menjadi sesuatu yang tidak akan mengundang adab. Tapi soal dihisab akan dihisab. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dengan menikahi wanita itu bukan berarti dosa pacaran sebelumnya berarti sudah tidak dosa lagi, karena sudah berakhir dengan pernikahan. Dosa tetap dosa. Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Ustaz, saya sedang marah kepada istri saya dikarenakan istri saya melanggar perintah saya agar tidak pergi ke acara yang tidak saya restui, yaitu acara tabui. Marah tidak apa-apa demi nasihat, namun bukan marah orang yang emosi ingin melampiaskan kezoliman kepada istri. Marah dalam arti kata nasihat bagi seorang istri agar dia tidak melakukannya lagi. Bagaimana menggunakan uang yang diberikan oleh sepupu yang bekerja di bank konvensional? Khilaf para ulama dalam masalah ini sejauh yang Anda tahu. Ya. Kalau memang murni dia tidak punya penghasilan kecuali hanya itu. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, kita dengar langsung pendapatnya bahwa beliau mengatakan hindari. Hindari dana-dana yang kita tahu dia tidak punya penghasilan kecuali dari itu. Kecuali kalau dia punya penghasilan lain yang halal. Dia punya toko, dia punya usaha, dia punya jual beli online, dia punya sesuatu yang usaha lain, punya kandang ayam, punya kolam ikan dan semacamnya. Wallahu a'lam. Adapun Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, sejauh yang kita ketahui, beliau mengatakan dosa tanggung masing-masing. Dosa ditanggung masing-masing. Dia yang melakukan dosa, dosanya tidak pindah kepada orang yang dia berikan kepadanya uang. Wallahu a'lam. Pada saat sholat berjamaah yang dua rakaat, pada tasyahudnya imamnya duduknya tawarruk, sedangkan kita duduknya iftirash, bagaimana hukumnya Ustaz? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa dalam gerakan-gerakan seperti ini, makmum menyelisihi imam. Makmum menyelisihi imam. Secara ilmu, makmum tahunya duduknya iftirash. Sementara imam duduknya tawarruk, dan masing-masing melakukan sesuai dengan ilmu yang ada pada mereka. Tidak jadi masalah. Karena kewajiban mengikuti imam, wallahu ta'ala alam, adalah ketika dia takbiratul ihram, kita mulai takbiratul ihram. Dia ruku, kita ruku. Imamnya i'tidal, kita i'tidal. Tidak boleh berbeda. Imamnya sujud, lalu kita tetap di i'tidal kita. Tidak boleh. Namun gerakan yang di dalam rukun-rukun sholat, itu tidak ada kewajiban harus mengikuti imam. Kalau imamnya melakukan yang benar, sesuai dengan ilmu yang ada, kita pun ikut. Karena ilmu pemimpinnya. Misalnya, takbiratul ihram. Imam takbiratul ihram, Allahu Akbar. Lalu kita pun takbiratul ihram setelah imam. Lalu imam meletakkan tangannya di sini. Apakah semua makmum harus meletakkan tangannya di sini juga? Sebagian imam kan tangannya di samping sini diletakkan. Dia punya keyakinan sendiri, di sini ada hati katanya. Hatinya harus dijaga, dipegang terus supaya ikhlas. Apakah semua makmum juga harus tangan di sini? Apakah tidak mengikuti sunnah Nabi SAW, makmumnya tangan kanan di atas tangan yang kiri di dada. Makmum tetap sesuai dengan ilmu yang dia pelajari dari Nabi SAW. Maka dalam hal yang sifatnya seperti ini itu tidak mesti harus sesuai dengan seperti yang sedang dilakukan oleh imam wallahu a'lam. Apakah sumpah seperti yang Ustaz terangkan boleh diterapkan pada hasil diagnosa dokter yang menyatakan anak atau saudara tentang penyakit yang diduga dideritanya? Wallahu ta'ala alam, yang seperti ini tidak bisa serampangan kita sebutkan. Kita bukan para ahli, kita bukan para orang yang mengerti diagnosa penyakit. Setelah kita bawa saudara kita atau anak kita kepada dokter yang memeriksa diagnosa penyakitnya, kemudian dinyatakan ini, yang seperti ini tidak berlaku. Yang seperti ini harus kita menyerah kepada yang lebih mengerti, berharap supaya tidak terjadi, berharap sembuh, berharap dokternya salah diagnosa, tetapi bersumpah untuk tidak akan terjadi. Ini kembalikan kepada ahli ilmu. Kita tidak mengerti masalah diagnosa penyakit, maka jangan pakai ilmu sumpah ini untuk hal yang aneh-aneh. Ya. Tapi kalau seandainya kasusnya adalah seperti yang tadi, seseorang bertengkar dan kita tahu persis saudara kita yang menuntut kalau kita yang datang kepadanya, dia akan melunak, dan kita punya cara dan kita yakin kita akan berusaha sekuat tenaga, dia akan mampu. Ini berhubungan dengan hal-hal yang tidak seperti diagnosa penyakit tadi. Diagnosa penyakit adalah keahlian, diagnosa penyakit adalah pelajaran. Wallahu a'lam. Perbuatan apa saja yang membuat seseorang mendapatkan dosa jariyah, bagaimana cara menghentikannya? Taubat bisa menghentikannya biiznillahi azza wa jal. Taubat bisa menghentikan dosa yang telah kita lakukan, mengajarkan orang hal yang buruk sehingga dia mengamalkan hal yang buruk itu, mendirikan sesuatu yang buruk, kemudian yang kita dirikan itu kemudian dipakai orang untuk hal yang maksiat, memberikan izin kepada tempat maksiat, lalu kita taubat, insyaallah bisa menghapuskan dosa maksiat tersebut. Di dalam Al-Quran surat Al-Isra, Allah bercerita tentang sekelompok jin. Allah berbicara tentang sekelompok jin yang mengajak manusia untuk menyekutukan mereka dengan Allah. Mereka yang disekutukan untuk berbuat syirik dengan cara bertakarrub, memberikan ibadah kepada sekelompok jin itu. Dan akhirnya kelompok jin itu masuk agama Islam dan bertaubat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan Allah nyatakan di dalam ayat itu mereka orang yang dekat dengan Allah, mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dosa yang paling besar, syirik. Dan mereka telah dijadikan taugut selain Allah. Jinnya itu telah dijadikan manusia taugut selain Allah. Dia menggoda manusia sampai dia berhasil membuat manusia itu berbuat syirik kepada Allah dengan menyekutukan Allah dengan mereka. Namun jin itu taubat. Dan Allah menyampaikan kisah taubatnya dalam surah Al-Isra. Kalaulah dosa yang dia adalah dosa besar, maksiat yang terbesar, Allah akan maafkan dengan taubat, maka dosa yang lainnya mendapat hukum yang sama. Taubat akan menghapuskan seluruh dosa seperti yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila khatib sudah naik mimbar, apakah orang yang di luar masjid seperti orang yang di tempat berwudu, apabila dia berbicara atau mengucapkan salam akan sia-sia solatnya? Wallahu'alam, gak tahu saya, ana gak tahu. Namun kalau kita dalam dunia praktek, kalau khatib sudah di atas mimbar, hendaklah kita tahan lisan kita, walaupun kita adalah orang-orang yang terlambat. Wallahu ta'ala alam. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini, dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala memudahkan kita untuk terus menimba, mencari syariat Allah tabaraka wa ta'ala untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.